Biasa sacinta, satu sapinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena susayang. Biasa sacinta, satu sapinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena susayang. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena susayang. Satra kan berpindah karena susayang.